melihat ya dan mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya. Sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan.